Jangan sakiti ku lagi. Mungkin aku bisa pergi, pergi untuk selamanya. Ini dari luka yang kau tikam ke jantungku, sudah kamu lukainya lagi, sudah kamu hancurkan percayaku kepadamu. Aku mungkin takkan pernah tahu salahku kepada dirimu. Mungkin kamu juga masih ragu.